terpesona seperti suara yang berpadu di saat angin berhembus. Bila mengetahui mungkin saja jadi warna biru gemilang menghiasi alam rinduku, karena kau senantiasa aku jamah. Ketika mentari pun datang, sinar dan bayang bersinar gurau. Kulihat di sekelilingku sukaria. Serasa ku dapatkan menang sambil menikmati sendamu. Kesadari di sana kamu.